enggak jelas baina dzalika, apa enggak jelas mau kesana kesana. La ilaha illa la ilaha ula, tidak ke mereka, wala ilaha ula, tidak juga ke mereka. Nah, ini karakter orang munafik seperti itu. Ya. Tadi dibacakan di tafsirnya, ya'taqiduna bijahlihim annahum yakhda'una Allah walladzina amanu. Ya'taqidun, mereka beretikot, mereka berkeyakinan, bijahlihim, dengan kebodohan mereka sendiri, annahum, bahwasanya mereka, yakhda'una Allah, menipu Allah Ta'ala, dan orang-orang yang beriman. Dengan cara apa? Dengan cara, bi'idharihimul iman, dengan cara menampilkan keimanan, dengan cara sok beriman gitu, kelihatan beriman, pakai pakaian keimanan, dan wa idmarihim al-kufur, dan idmar yaitu menyembunyikan, membatinkan kekufuran. Karena dhamir itu kan kata ganti, ya kan? Nah, dhamir bisa juga dimaknai hati, qalbu. Ya, dhamir. Misalnya ya Pak Rahmat, qad masasta dhamiri. Kamu telah menyentuh hatiku. Ah, misalnya dhamir ya. Dhamir. Ayat dhamir muttasil ya, hati yang nyambung. Wa idmarihim al-kufur. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka menipu kecuali malah diri mereka sendiri yang mereka tipu. Li anna 'aqibata khida'ihim ta'udu 'alaihim, karena akibat penipuan mereka, ta'udu 'alaihim, kembali, akibatnya akan kembali kepada mereka. Yaitulah orang yang ingin mendiskreditkan, mendiskriminasi orang-orang Islam, itu tidaklah melainkan akan ada balasannya kembali ke mereka akibatnya. Wa min farti jahlihim, dan dari fart, fart itu kebangetan gitu ya, istilah kita, kesangatan jahlihim, kebodohan mereka. La yuhissuna bidzalik, mereka itu enggak ngerasa kalau mereka menikam diri mereka sendiri. Li fasadi qulubihim, li disebabkan fasad, kerusakan qulub, qalbu-qalbu mereka. Ayat 10 Allah Ta'ala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Ayat fadhal ma'ala, fi qulubihim shakkun wa fasadun fabtulu bil ma'asil mujibati bukan bukan bil ma'asil mujibati li'uqubatihim, bil ma'asil mujibati li'uqubatihim faradahum fazadahumullahu shakkan walahum uqubatun muji'ah bisababi kadzibihim wa kadzibihim wa nifaqihim. Baik, ahsan. Fi qulubihim, di qalub-qalub mereka ada yang namanya syak. Syak itu adalah pertengahan antara ilmu dengan jahal. Jadi dia ragu-ragu nih. Di qalbu mereka ada keraguan dan ada fasad, kerusakan. Fabtulu bil ma'asi, maka mereka pun diuji dengan yang namanya maksiat-maksiat. Al-mujibah, yang mewajibkan uqubah, yang mewajibkan iqab. Fazadahumullahu syakka, maka Allah Ta'ala pun menambahkan keraguan kepada mereka. Walahum uqubatun muji'atun, dan buat mereka uqubah, hukuman muji'ah. Wajah, asalnya wajah itu artinya adalah sakit gitu, sakit fisik, wajah. Nah, uqubah muji'ah, jadi hukuman yang memberikan rasa sakit. Ini bisa hukuman untuk hati, bisa juga hukuman untuk fisik. Imma dunia min raka, bisa babi kadzibihim, karena apa, kedustaan mereka. Kedustaannya gimana kedustaannya? Yaitu zahirnya bertakwa Islam tapi batinnya kufur wa nifaqihim, dan kemunafikan mereka. 11 dan 12 nama cedu. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. يتفضل. 11-12. وَإِذَا نُصِحُوا لِيَكُفُّوا عَنِ الْبَطِلِ ifsadi fil ardi bil kufri wal ma'asi. Diulang yang bagus, baca yang lancar. Wa idza nusihu liyakuffu 'anil ifsadi fil ardi bil kufri wal ma'asi. Wa ifsha'i asraril mu'minin. Wa muwalatil kafirin. Qalu kadziban wajidalan. Innama nahnu ahlul islah. Inna hadha alladhi yaf'alunahu wa yaz'umuna annahu islahu huwa aynal fasad. Annahu islahun huwa aynal fasad. Lakinnahum bisababi jahlihim wa inadihim la yuhissun. Masyaallah. Wa idza nusihu, dan ketika mereka diapain? Dinasihati. Liyakuffu agar yakuffu. Kuf artinya apa? Kaf. Berhenti di sini. Agar mereka berhenti anil ifsadi fil ardi, dari berbuat apa? Kerusakan fil ardi, muka bumi. Ya kan, kita juga pernah dengar ayat la tusidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan berbuat kerusakan di bumi dengan kufur, kekufuran, wal ma'asi, dan maksiat-maksiat. Dan juga salah satu bentuk kerusakan di muka bumi adalah ifsyai asraril mu'minin. Ini penting nih. Kadang-kadang orang-orang mu'min itu sendiri yang menyebarkan asraril mu'minin. Ifsya artinya apa? Rasulullah SAW bersabda, afsyu salama bainakum. Afsyu salam itu sebarkanlah. Nah, berarti ifsya menyebarkan, asror jamak dari sir. Sir sesuatu yang tersembunyi atau rahasia. Berarti menyebarkan rahasia-rahasia kita, orang-orang beriman. Nah, orang-orang munafik itu ketika mendapatkan rahasia atau aib orang beriman, itu mereka sangat suka menampakkannya, menyebarkannya. Nah, gitu kan? Dan sangat buruk juga kalau misalnya di antara kalangan mukminin ada yang seperti itu. Atau jangan-jangan malah dia juga orang-orang munafik gitu kan. Makanya dia menyebarkan itu. Wa muwalatil kafirin. Muwalat itu berkasih mesra. Atau menjadikan orang-orang kafirin sebagai pemimpin. Atau mungkin redo kalau misalnya orang-orang kafir sebagai pemimpin. Qalu, nah, ketika mereka dinasihati jangan berlaku seperti itu semua. Qalu, apa kata mereka? Mereka berkata kadziban wa jidalan. Mereka berkata dengan penuh kebohongan dan jidal, berusaha untuk berjidal, mendebat, ya. Innama nahnu ahlul islah. Sesungguhnya kami itu adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan, ahlul islah. Gimana tuh? Nah, kalau misalnya kita ada ayam yang nangkring di situ ya, kemudian dia pindah ke lantai sana, kemudian dia buang kotorannya di situ, kita peringatkan dengan cara shh, pasti apa? Pergi kan? Nah, ini kalau misalnya ada ayam udah buang air di situ, kemudian kita usir, dia malah bilang, saya sedang melakukan hal islah di sini. Gimana? Berarti mereka ini lebih buruk daripada ayam-ayam itu, lebih buruk daripada binatang kan? Kemudian, inna hadha alladhi yaf'alunahu wa yaz'umuna annahu islahun huwa 'ainul fasad. Inna, sesungguhnya hadha, ini, hal ini, alladhi yaf'alunahu, yang mereka lakukan itu, wa yaz'umun, dan yang mereka apa? Enggak, apa? Jelas. Nah, sangka, yang mereka sangka annahu islah, bahwasanya itu adalah islah, mereka sangkakan itu tuh islah. Toleransi beragama yang berlebihan, ya kan? Mereka kira itu islah, padahal itu adalah ainul fasad. Ainul fasad itu materi kerusakan itu sendiri gitu loh. Ain ini menunjukkan isyarat ketepatan itu, justru itulah kerusakan itu. Iya. Islah huwa ainul fasad. Ya, sesungguhnya apa yang diklaim oleh orang-orang munafik itu sebagai pembaikan, malah justru itu kerusakan, bukan kebaikan. Gimana? Kan kebalik orang-orang munafik. Lakinnahum, tetapi mereka bisa babi jahlihim, karena kebodohan mereka, wa'inadihim, dan inad, tadi apa inad? Pembangkangan mereka, la yuhissun, mereka enggak ngerasa. Nah ini buruknya, buruknya di sini. Ya. Masya Allah. Coba kita langsung lanjutkan sekarang ayat 13 saja hari ini. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Baik, تفضل. وَإِذَا قِيلَ لِلْمُنَافِقِينَ آمِنُوا مِثْلُ إِيمَانِ الصَّحَابَةِ مِثْلَ إِيمَانِ الصَّحَابَةِ وَهُوَ الْإِيمَانُ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ جَادَلُوا وَقَالُوا أَنُصَدِّقُ مِثْلَ تَصْدِيقِ دُعَافَ تَصْدِيقِ دُعَافَ ضعاف تصديق الضعاف العقل والرأي فنكون نحن وهم في السفه سواء فرد الله عليهم بأن السفه مقصور عليهم وهم لا يعلمون أن ما هم فيه هو الضلال والخسران يا خسران ما تقول يا خسران. طيب وإذا قيل للمنافقين, dan jika dikatakan kepada orang-orang munafik, wahai orang-orang munafik, atau dikatakan kepada mereka, aminu fi'allam, berimanlah kalian, mithla imani sahabah, sebagaimana keimanan para sahabat. Kalau misalnya kita lihat di sini, idza qila lahum aminu kama amanan nas. An-nas itu lafal umum sekali, manusia keumumannya. Tapi ini umum yang dimaksudkan khusus, yaitu sahabat. Berarti aminu kama amana sahabah. Ya. Wahua, gimana keimanan sahabat? Dan yang keimanan yang kita inginkan juga dari sahabat, kita mencontoh. Wahua al-imanu bil-qalbi wal-lisani wal-jawarih. Yaitu beriman dengan kalbu, dengan lisan, dan dengan anggota-anggota badan. Ya, anggota-anggota tubuh. Jadalu, kalau misalnya mereka dikatakan itu, kalian beriman dong, kayak berimanan para sahabat itu, sahabat Nabi. Jadalu, mereka malah berjidal. Ini ibarat kalau misalnya kita ada orang bilang, kalian ini dong, ikutin jejak salafus soleh. Langsung berjidal. Enggak terima. Enggak bisa. Nah, orang munafik sekarang banyak banget. Na'udzubillah. Waqalu, dan mereka berkata sebagai jidalnya mereka, anusaddiqu mithla tasdiqi du'afil aqli warra'i, apakah kami kudu beriman seperti berimannya du'af, yaitu orang-orang yang lemah akal dan lemah pikiran, ra'i, lemah akal dan lemah pendapat, lemah pandangan. Masya Allah. Lihat. Fanakuna nahnu wahum kisafahi sawa. Fa di sini artinya sehingga. Apakah ini ulang? Apakah kami harus beriman kayak imannya orang-orang lemah akal itu, sehingga kami dan mereka berada dalam as-safah,